Sekarang kita lanjut fikih Syafi'i. Terakhir sampai mana? Istinja. Nanti yang di buku kecil lihat di pembahasan hukum istinja kemarin kita bahas. Sudah ya? Terus sekarang adab membuang hajat. Baca dulu matannya. Adab membuang hajat. Wajastanibus siqbalal kiblati wastidbaruha fis sahrah. Wajastanibus istiqbalal kiblati wastidbaruha. Wastidbaruha. Wastidbaruha fis sahrah fis sahrahi. Wajastanibul baula. Wajastanibul baula wasfa itu fil ma'i wal gha'ita fil ma'i raqid wa tahta ash-shajaratil musmirah wa fi at-tariq wa dhilli wa suqbi wa la yatakallamu 'ala al-bawli wal gha'it wa la yastaqbilu ash-shamsa wal qamara wa la yastadbiruhuma. Tidak boleh membuang hajat di tempat terbuka dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak boleh membuang air kecil maupun air besar di air yang menggenang di bawah pohon yang berbuah, di jalanan atau tempat orang berteduh serta pada lubang. Tidak boleh berbicara ketika buang air kecil maupun air besar. Tidak boleh pula menghadap matahari dan bulan serta membelakangi keduanya. Baik, kita lihat. Al-Qadi Abu Syuja' mengatakan, "Wa yastanibu istiqbal al-qiblati wastidbaraha fis sahra'i." Dan tidak boleh atau hendaklah menjauh dari menghadap kiblat atau membelakanginya ketika berada di tempat terbuka. "Wa yastanibul baula wal gha'ita fil ma'ir raqidi." Dan hendaklah juga menjauhi kencing atau buang air besar di air yang tergenang. Wa tahta syajaratil musmirati. Dan juga hendaklah menjauhi buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Wa fit tariqi wa dhilli wa sukbi. Dan hendaklah juga menjauhi buang hajat di jalan, di tempat orang bernaung, di tempat yang ada lubang, tempat yang berlubang. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti. Ketika buang hajat, air kecil maupun air besar, maka tidak berbicara, tidak ngobrol. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Dan wala yastaqbilu syamsa wal qamara, janganlah menghadap matahari dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan janganlah membelakanginya. Ada beberapa di sini. Rinciannya adab yang diajarkan oleh Al-Qadi Abu Syuja. Satu, tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat di tempat terbuka. Dua, tidak boleh kencing atau buang air besar di air yang tergenang. Tiga, tidak boleh buang hajat di tempat-tempat tertentu. Seperti tadi apa? Seperti pohon, di bawah pohon, di jalan, di tempat orang bernaung, halte bis misalnya. Apalagi tempat orang bernaung, ya tempat nongkrong lah, taman ya, di tempat orang nongkrong situ, zil itu namanya, zil, wasukbi, lubang, di tempat tertentu. Sudah satu, dua, tiga, empat. Adab keempat yang beliau ajarkan, tidak berbicara saat buang hajat. tidak berbicara saat buang hajat. Kemudian yang kelima ini, tidak menghadap matahari dan bulan atau membelakanginya. Nah, sekarang kita lihat dulu penjelasannya. Pokoknya lima ini tadi dijelaskan. Nanti benarnya atau tidak kita lihat pada dalil. Penjelasan satu. Penjelasan satu mengenai larangan membuang hajat di tempat terbuka dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Imam Bukhari dalam hadis nomor 386 dan Imam Muslim nomor 264 meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitum ilghaita wala tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiru ha walakin syarriqu au gharribu." Jika kalian membuang hajat maka jangan menghadap kiblat dan membelakanginya, tapi menghadaplah ke timur atau barat. Ini dikhususkan di padang pasir atau tempat-tempat yang tidak ada penutupnya. Dalil pengkhususan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 148 dan Imam Muslim nomor 266. Serta selain keduanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya menaiki atap rumah Hafsah untuk beberapa kebutuhanku. Kemudian saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang hajatnya dengan membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam." Baik. Dalil hadis pertama yaitu dari Abu Ayyub Al-Ansari menunjukkan secara umum tidak buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Walakin syarriqu aw gharibu, hadaplah timur atau barat. Dikarenakan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau saat ini ya, kalau beliau di kota Madinah berarti kiblat itu selatan, membelakanginya berarti utara. Maka disuruh menghadap ke arah timur atau barat. Nah, hadis ini umum, namun ketika kita kompromikan dengan hadis lain, Ibnu Umar itu sebutkan bahwasanya dia pernah naik ke rumah Hafsah. Apa hubungan Ibnu Umar dengan Hafsah? Apa? Hafsah siapanya Ibnu Umar? Saudara perempuannya, maka dia boleh masuk situ. Mahramnya berarti. Dia lihat Rasulullah SAW buang hajat membelakangi kiblat dan menghadap Syam, karena Syam itu di utara. Maka menunjukkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam masih membelakangi kiblat, dan ketika itu di dalam bangunan beliau buang hajat. Maka hadisnya dikompromikan. Kalau di tempat terbuka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat, namun kalau di tempat tertutup masih boleh. Kalau tadi cuma khususan saja di tempat terbuka. Coba kita lihat keterangan lagi hadis pertama. Hadis pertama adalah untuk tempat yang tidak dipersiapkan untuk membuang hajat dan tempat yang tercakup dalam kandungan maknanya, yaitu tempat-tempat yang tidak ada penutupnya. Hadis kedua adalah untuk tempat yang dipersiapkan untuk membuang hajat dan tempat yang tercakup dalam kandungan maknanya. Ini adalah bentuk penggabungan di antara dalil-dalil yang ada. Bisa jadi hukumnya menjadi makruh jika melakukannya di tempat yang tidak dipersiapkan untuk membuang hajat, tetapi ada tutupnya. Nah, berarti kesimpulannya kita kompromikan dalil, gak pakai salah satu. Dalil itu dipakai semuanya kalau bisa memungkinkan untuk dikompromikan, dijamak, maka kita jamak. Tidak milih salah satu. Ya, kalau mampu digabungkan, digabungkan. Tidak pilih yang A, tolak yang B. Namun A dan B ini digabung. Terus yang kedua, mengenai larangan tidak boleh membuang air kecil maupun air besar di air yang menggenang, Imam Muslim nomor 281 dan selainnya meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang buang air kecil di air yang tidak mengalir. Buang air besar lebih jorok dan lebih utama untuk dilarang. Larangan di sini adalah makruh. Dinukilkan dari Imam An-Nawawi bahwa larangan di sini adalah pengharaman. Baik, kalau Imam An-Nawawi katakan haram, namun ada yang mengatakan itu makruh. Yang lebih tepat ini diharamkan karena dapat memudaratkan orang. Azan dulu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tadi alasan tidak boleh membuang air kecil atau air besar di air tergenang, kalau air kecil tadi ada dalil yang melarang, sedangkan air besar di sini alasannya karena kalau buang air kecil saja tidak boleh di air yang tergenang, lebih-lebih lagi kalau buang air besar itu akabah, lebih jelek. Nah, terus dalil tidak boleh buang hajat di tempat-tempat tertentu. Nomor 3. Mengenai larangan membuang hajat di jalanan dan tempat orang berteduh, Imam Muslim nomor 299 selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqulla anain qalu wa mallanani ya Rasulullah qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim." Takutlah dengan dua laknat. Para sahabat bertanya, apakah dua laknat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang buang air besar di jalan manusia dan tempat mereka berteduh. Dua laknat maksudnya ada dua perkara yang akan mendatangkan laknat. Nah, laknat itu doa jelek jauh dari rahmat Allah. Itu doa jelek jauh dari rahmat Allah. Situ ditujukan pada orang yang yatakhalla fi thoriqin nas, dibuang hajat di tengah jalan. Au fi dhillihim, atau di tempat mereka berteduh. Karena nantinya kalau di situ tempat orang berteduh, mereka tidak tahu kalau di situ ada najis karena seringnya nongkrong di situ, maka membahayakan orang lain. Satu lagi yang keempat, mengenai larangan membuang hajat di lubang, Abu Dawud nomor 29 dan selainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Sarji radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil di lubang. Di sini alasannya kalau di kitab asli itu dikatakan karena dapat memudorotkan hewan-hewan yang biasa ada dalam lubang, seperti kalajengking, seperti ular. Ada juga hewan-hewan yang lemah di situ, juga mengganggu mereka. Kalau tadi ular diganggunya nanti bisa keluar, kalajengking juga, maka cari-cari masalah. Tadi jahr dalam hadis itu adalah as-sukbu fil ard, lubang yang ada di tanah. Dan dari Qatadah katakan dalam riwayat An-Nasa'i, yuqal innaha masakinul jin. lubang-lubang tadi itu adalah tempat nongkrongnya jin. Dan ada beberapa kasus orang kesurupan itu karena camping atau jalan-jalan di mana ya. Pokoknya dia iseng-iseng untuk kencing di lubang tadi. Makanya setannya marah, kemudian rasuki tubuhnya ketika dia enggak punya pelindung lagi. Ya, karena enggak ada pelindung maka setan bisa masuk dengan mudah seperti itu. Wallahu alam, dan ditanya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kalau tadi ada yang belum disebut, tadi baru sebagian adab. Ya, Imam Al-Qadi Abu Syuja tidak sebutkan semua. Contoh misalnya adab yang tidak boleh lagi lama nongkrong di dalam kamar mandi tanpa ada sebab. Misalnya apa? Hah? Oh, main HP ada di dalam kamar mandi juga. Tapi enggak ada cas-casannya kan di dalam. Ya Allah, ini aneh saja zaman now ini ya. Yang ada itu kalau dulu itu biasanya rampungkan satu album dalam kamar mandi. Pertama itu sudah dosa, nyanyi. Yang kedua dalam kamar mandi lagi. Ustaz, apakah sholat qobliyah asar itu ada? Ada, namun tidak masuk dalam sholat rawatib yang 12 dalam sehari. Bisa memilih sholat qobliyah asar itu 2 rakaat, bisa memilih 4 rakaat. 4 rakaat lebih afdol. Saat kita berwudu dan banyak yang ngantri, banyak kita meninggalkan yang sunnah dalam wudu atau mengurangi bilangan wudu agar yang di belakang tidak lama menunggu. Bisa triknya seperti itu biar yang lainnya tidak menunggu kelamaan saat berwudu. Dia kurangi jumlah. Misalnya ketika basuh tangan sampai siku biasanya 3 kali, cuma 2 saja atau 1 gitu. Yang penting sudah sempurna cukup, biar yang lain di belakang tidak terlalu ngantri lama karena terbatasnya tempat untuk berwudu. Bagaimana hukumnya jika air kencing tidak sengaja mengenai celana, serta bagaimana untuk membersihkannya? Kalau tidak sengaja maka sudah tahu itu kena celana, bisa disikat atau disiram air banyak-banyak sampai kelihatan bahwasanya najisnya itu hilang. Tandanya bagaimana? Bau ya, atau rasa atau warnanya itu hilang. Bolehkah membantu membawa bunga yang akan ditaburkan di pemakaman ketika ada tetangga yang meninggal? Padahal tabur bunga tidak diajarkan dalam Islam. Memang dalam Islam tidak diajarkan kayak gitu, tidak ada keyakinan khusus juga dengan tabur bunga tadi yang benar. Ada sebagian orang yang menyamakan dengan Nabi SAW menanam pelepah kurma ketika lihat ada dua orang yang disiksa dalam kubur, yang satunya karena masalah kencing, yang satunya karena namimah. Maka ketika itu Nabi SAW tanam pelepah kurma, beliau katakan mereka akan lepas dari siksa kubur ini sampai pelepah kurma yang basah ini kering. Menunjukkan bahwasanya Nabi pertama tahu kondisi orang ini dapat siksa kubur. Yang kedua, itu beliau lakukan sendiri, tidak beliau praktekkan pada kubur lainnya. Justru kalau kita mau menyamakan seperti ini nantinya, kita malah menganggap orang yang di dalam kubur itu sedang disiksa. Berarti ujung-ujungnya kita suuzon padanya. Maka baiknya tidak dilakukan seperti itu. Nah, itu ya pembahasannya untuk menjawab pertanyaan. Kalau ada yang nanya, kalau Nabi SAW pernah menanam pelepah kurma. Ustadz, apakah kita bisa mengaji di mana saja dan dengan ustadz mana saja? Kalau prinsipnya kayak gini nanti jadi ilmunya gado-gado. Asy'ariyah di dalam, Murji'ah di dalam, Khawarij di dalam, Syiah di dalam, Sufi di dalam, filsafat di dalam. Apa jadinya ilmunya? Serba bingung. Gak bisa simpulkan itu. Wong Imam Al-Ghazali saja yang kuasai filsafat tulen itu, Imam Al-Ghazali saja filsafat tulen, saya nyesal itu tadi. Dia awalnya pelajari fikih, kemudian Imam Al-Ghazali ya mau serius pelajari filsafat. Awalnya dia ingin mengkonter ilmu filsafat, namun beberapa bagian dari pelajaran filsafat dia setujui. Sampai keadaannya dalam keadaan bingung ketika itu. Ya kalau mau dibilang ya stres, mungkin stres. Karena memang orang filsafat banyak mengandalkan logika di situ, dan tidak semua pelajaran tentang nama dan sifat Allah kita pahamkan dengan logika, enggak bisa. Nah, maka kemudian di akhir hidup Imam Al-Ghazali, ya, dia baru tahu mana yang benar. Akhirnya dia lebih serius mempelajari kitab hadis, sempat dia membaca atau mempelajari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Seandainya waktunya masih panjang lagi untuk dia belajar, mungkin dia kuasai kitab-kitab tadi. Namun tidak sempat beliau mempelajarinya lama. Menunjukkan bahwasanya ternyata beliau sendiri menyesal ketika mempelajari ilmu yang lainnya, tidak konsen untuk mempelajari satu ilmu saja yang benar, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Sehingga kalau mau belajar, pilih-pilih, maka tidak jadi orang yang bingung. Ya, ulama besar seperti Imam Ghazali saja bingung jadinya. Ya, seandainya dia cuma konsen dulu itu dengan ilmu Al-Quran dan hadis saja, wah jadi ulama besar luar biasa. Mungkin dia sudah kalahkan Syul Islam juga itu. Karena memang dia pakar sekali. Kalau dalam mazhab Syafi'i, beliau pakarnya. Namun sayangnya tercampur dengan pemahaman Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah ini juga tercampur dengan pemahaman filsafat. Ya. Jadi ilmu filsafat itu tercampur dalam akidah Asy'ariyah. Maka sifat-sifat yang antum pelajari dulu, sifat 20 dulu, wujud kidam bako al-mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Qasidahannya ada kan? Itu ya tercampur dengan ilmu filsafat. Enggak murni lagi dalam memahami nama dan sifat Allah. Maka jangan campur-campur, akhirnya jadi amburadul seperti ini ketika contoh dalam mempelajari ilmu akidah tadi. Ini kita baru mempelajari sebagian saja. Takdir kemarin sudah pemahaman-pemahaman sesat sudah kita singgung. Tentang nama-nama Allah juga sudah disinggung di situ. Berarti ada memang kita butuh konsen untuk mempelajari yang benar saja dulu. Jangan pelajarin subat-subat dulu. Kita bukan orang yang jadi pintar memfilter. Sehingga belajar, kalau mau belajar, ya belajar dari guru yang benar. Yang pemahamannya lurus, antum dapat tahu dari gimana dia ambil rujukan itu. Dari Al-Quran, dari hadis ataukah tidak. Gampang sekali menilainya. Dan lihat dari pemahaman akidahnya seperti apa. Saat Ustadz, saat kita masbuk dan imam tasyahud awal, kita membaca tasyahud awal atau tidak membaca doa? Kita baca tasyahud awal seperti imam lagi baca tasyahud awal, karena kita lagi mengikuti imam saat itu. Walaupun kita baru di rakaat pertama untuk diri kita, namun tetap ikuti imam seperti tadi. Apa Ustaz, tolong diimbau untuk jamaah yang datangnya mepet untuk tidak terlalu memaksakan masuk shof depan, karena kami untuk tasyahud akhir tidak bisa sempurna. Nah, itulah di mana-mana itu. Jadi gini, kalau antum tahu misalnya, ya terutama pas jam kajian gitu. Ya, kalau disuruh rapat gitu ke depan, ya rapat enggak apa-apa. Namun kalau sudah mulai sholat, ada teman yang sudah datang lebih dahulu, antum sadar dirilah kalau memang datang belakang sehingga antum yang mepet ke depan, ya mundur ke belakang. Oh, saya posisinya bukan sini, teman saya sudah datang lebih dahulu, dia sudah nunggu dari jam 5:30, saya datangnya telat. Saya cuma maju saja pas lagi jam kajian gitu. Nah, maka sadar diri, mundur ke belakang gitu. Oh, ini bukan tempat saya, dia sudah di situ. Jangan antum paksa-paksakan, akhirnya mepet sekali. Mau sedekap saja enggak bisa. Ini baru mau sedekap, belum lagi tahiyat. Saya mau bertanya bagaimana menjemput hidayah dan bagaimana menjaganya agar tidak kembali ke keburukan. Kalau kalimatnya jemput hidayah, hidayah didapati itu kalau dengan sebab. Kita lakukan sebab. Walaupun mungkin ada 1-2 saja kasus orang tiba-tiba mimpi terus dapat hidayah, besok saya mau ngaji lah. Cuma 1-2 kasus saja. Namun rata-rata orang itu ada yang mungkin hadir serius majelis, atau dia cuma sekedar lewat saja ikut sholat maghrib bareng-bareng di sini, kemudian dia dengar kajian, dapat situ petunjuk. Ya. Ada yang, tapi dia pingin dulu, pingin sesuatu dulu, dengar dulu gitu. Ya, bukan nunggu terus, bukan. Dia pengen dengar, oh ini ternyata saya tertarik nih. Ah, besok saya datang lagi, ini asik apa enggak? Ini ilmu yang manfaat atau tidak? Ulang lagi seperti itu. Jadi bisa lakukan sebab, tidak hanya nunggu. Terus bagaimana biar tidak kembali lagi ke jahiliyah? Tandanya orang itu istiqomah, modal istiqomah paling kuat itu adalah lakukan sebab dengan terus hadiri majelis ilmu. Antum kalau di Jogja ada majelis ilmu, banyak hadir itu majelis dimanapun itu yang ilmunya benar. Ya, yang masalahnya kalau kembali ke daerah masing-masing, nah itu nanti cari lagi ustaz-ustaz yang benar, kemudian ngaji lagi tempat itu. Ustaz, bagaimana agar tetap istiqomah? Karena anak sering terfitnah oleh keluarga, sering dituduh kurang akhlaknya terhadap orang-orang karena anak tidak ikut merayakan acara bid'ah kebanyakan masyarakat. Dan orang tua tak jarang berkata kita hidup desa itu harus saling membantu. Terkadang membuat hati sakit dan benci ustaz. Inilah karena antum di desa, beda dengan orang kota. Sifat kehidupan orang di desa itu hidup bareng, bukan individualistik. Kalau antum mau hidup kayak gitu, ya sudah tinggal di kota. Orang di kota itu tidak peduli kanan kiri itu mau apa. Antum cuek saja sudah, enggak masalah. Namun kalau hidup di desa, itu harus bareng-bareng. Ya, ini lakukan hajat, ikuti itu. Ini ada orang sakit, datangi aja sudah senang sekali. Ini ada keluarga yang istrinya itu baru melahirkan, datangi saja sudah senang. Ya. Ada orang meninggal gitu, bantu hadiri gitu. Itu sifat orang desa. Maklumi seperti itu. Tinggal di mana, sesuaikan. Nah, nanti kalau di kota, menyesuaikan lagi. Gak seperti ini. Namun orang desa seperti itu. Gotong royong bareng. Contoh misalnya, antum ngaji saja, datang ke pengajian. Ya. Kalau satu desa itu datang semua, antum sendiri gak datang, antum kena hukum sosial. Oh, itu bapak itu sana gak mau ngaji dia. Gak tahu dia itu alirannya apa. Malah dituduh kamu. Yang gak ngaji, yang dituduh. Namun kalau semuanya gak ngaji, kamu saja yang ngaji, dituduh lagi. Wah, itu jangan-jangan dia sudah ikut aliran macam-macam juga. Nah, gitu. Sebaliknya. Karena sana itu pengen bareng-bareng. Gak sendiri. Ya, pergi ngaji, ya bareng. Gak ada individual gitu, gak ada. Cuma mungkin pergi kendaraan masing-masing gitu. Namun semuanya berangkat bareng. Sifatnya berbeda. Sehingga sini perlu banyak penyesuaian. Penyesuaian antum bagaimana? Nah, sekarang antum pemain inti atau pemain cadangan dalam hal ini? Kalau bukan pemain inti, wah enak sekali. Sudah antum ngurus bagian belakang aja. Datang aja nyetor muka. Biar gak kena hukuman sosial. Itu minimal. Karena ini saya gak bisa praktekkan di kota. Kalau ini di desa kayak gini. Minimalnya antum nyetor muka. Ya, dia datang saja sudah, mas ini datang ya. Padahal antum gak ngapa-ngapain, cuma di belakang aja, nyuci-nyuci piring gitu. Ya sudah, itu sudah matur nuwun, terima kasih sekali. Makanya saya tadi bilang, antum pemain inti atau pemain cadangan? Kalau pemain inti, susahnya di situ. Antum yang dulu biasa mimpin gitu, disuruh lagi, wah pas saya gak mau lagi. Wah, lebih dikucilkan lagi kamu. Lebih berat. Namun kalau jadi pemain cadangan, oh santai-santai aja. Jadi pungut-pungut bola aja lah kalau main bola itu. Apa istilahnya kalau pungut bola itu? Nah, kayak gitu aja. Gampang. Maka dalam hal ini jangan terlalu jadi pemain inti kalau untuk urusan kayak tadi gitu. Tuh bilang aja saya cadangan aja pak di belakang aja gitu. Gitu aja. Bilang cadangan aja terus. Ini untuk meminimalkan konflik. Nah, seterusnya baru dakwai pelan-pelan gitu, mulai dari keluarga antum dulu, pahamkan. Karena enggak bisa diterapkan untuk semua. Apakah ada tuntunan mengenai syukuran ketika bayi dalam kandungan ataupun setelah melahirkan? Kalau dalam kandungan 7 bulanan berarti kan? Mitoni ya. Nah, tidak ada tuntunan. Nanti di situ dibacakan surat Maryam biar anaknya kalau lahir perempuan cantik seperti Maryam. Dibacakan surat Yusuf biar nanti kalau anaknya laki-laki gantengnya kayak Nabi Yusuf. Nah, gitu, itu biasanya tujuannya. Ya, tidak ada tuntunan. Kalau setelah melahirkan, syukurannya bisa dalam bentuk akikohan saja. Ya. Kalau di tradisi sebagian orang itu selapanan, tunggu 35 hari diganti akikohan. Selapanan itu biayanya sama seperti akikoh sebenarnya, maka ubah jadi akikoh. Ya, enggak pakai selapanan lagi. Karena akikoh ini lebih menunjukkan syariat, manfaatnya ada. Ya, kalau selapanan cuma ya tergantung makanan yang dibagi. Ya. Dan biasanya itu dibagi ketika ada yang nyumbang dalam dia itu lahiran, kemudian nanti dibalas lagi dengan adakan selapanan, dibagi kue dan seterusnya. Ustadz, apakah tidak ada dalilnya berkaitan nama malaikat yang 10 yang marak diketahui? Kita dari bahasan tadi sudah sampai ke berapa tadi? 11 atau 12? 12. Ada enggak dari 10 yang sudah kita bahas? Malik Ridwan ada kan? Munkar Nakir ada. Jibril, Mikail, Israfil ada. Ya toh? Izrail enggak ada. Penamaannya harusnya malaikat maut. Terus apa lagi? Rakib Atid cuma sifat. Terus apa lagi? Hah? Sudah kan? Nah. Itu yang beberapa saja yang penamaannya kurang tepat. Bagaimana tahapan supaya terlepas dari fitnah wanita? Mohon doanya antum supaya kami dimudahkan untuk terhindar dari fitnah yang besar ini. Kalau sudah tahu di situ kandangnya perempuan, jangan dekat-dekat. Ya, antum ini kuliah nih misalnya, sudah tahu nih di bagian barisan depan tuh cewek semua. Antum jangan cari masalah duduk di sampingnya. Ya. Duduk jauh-jauh di belakang sana. Kalau mereka semuanya kumpul di belakang sudah, kamu duduk depan sendiri aja. Duduk sama cowok-cowok gitu. Kalau cewek-cewek bilang, ih jangan-jangan dia homo, oh biarin. Saya mau duduk sama laki-laki, apa urusanmu? Daripada sama kalian bikin saya tambah tersiksa. Gitu. Sudah tahu itu caranya itu kayak gitu. Ya. Kalau ini anak kuliah, di kampus seperlunya saja. Jangan lama-lama. Saya mau nongkrong dulu, sudah tahu cewek-cewek keliaran kayak begitu. Ada yang enggak tutup aurat, ada yang tutup aurat juga, yo atas, yo Arab, bawa Amerika. Macam-macam. Betah-betahan di kampus. Seperlunya saja. Ini jamnya sudah cukup, sudah pulang gitu. Tidur di rumah, oh lebih enak. Kalau kamu nongkrong di kampus, cuma dapat cewek-cewek saja, masalah-masalah aja. Kecuali kalau satu kampus cadaran semua gitu, baru kamu enak. Ini kayak gitu, sudah ngerti kampusnya. Kampus kayak gitu lama-lama. Itu cara kiatnya untuk ngatasi fitnah perempuan kalau di kampus. Bagaimana memunculkan rasa muraqabatullah agar terhindar dari maksiat tatkala sendiri? Banyak merasa terawasi oleh Allah dengan cara dalami akidah asma wa sifat. Itu kuncinya. Dalami akidah atau pendalaman nama dan sifat Allah, lebih punya sifat selalu dekat pada Allah. Apakah setelah sholat jamak ada sholat sunnah seperti maghrib dan isya? Setelahnya mau sholat ba'diyah lagi, apakah boleh? Tergantung di sini. Ini karena qasar atau bukan? Ada qasar atau bukan? Kalau musafir, tidak. Kecuali dia rutinkan qobliyah subuh saja. Sedangkan kalau ini untuk orang mukim, ya, kalau itu ba'diyah dia masih boleh kerjakan. Misalnya karena hujan, jamak maghrib isya. Setelah maghrib isya tadi dia bisa kerjakan ba'diyah untuk maghrib dan isyanya sekaligus. Saya baru tahu kalau hukum jersey KW itu sekarang. Tapi saya sudah memiliki beberapa jersey KW tersebut. Lalu jersey KW-nya sebaiknya diapakan Ustaz? Apakah boleh dipakai untuk keseharian saja? Ya sudahlah, pakai saja, kamu sudah beli mahal-mahal, yuk kasihan juga. Wis KW. Kasihan lagi ya saudara. Kalau seumpama saya mengajak teman saya untuk menaikkan sholat berjamaah di masjid, tapi orang tersebut, ah nanti saja, apa yang harus saya lakukan? Cari teman yang lain yang mau diajak ke masjid. Kalau memang tujuannya kamu mau berjamaah, daripada nunggu dia kelamaan, kita waktunya juga tertunda, cari yang lain yang mau berjamaah sehingga dapat pahala berjamaah tetap di situ. Ada buku fikih prioritas. Apakah boleh dibaca oleh penuntut ilmu yang masih belajar? Saya belum baca buku ini. Saya pernah baca tapi lupa ya. LDK. Hah? Anak LDK. Wah, LDK. Saya punya tulisan sendiri kalau fikih prioritas, sama pembahasannya lain. Jika saya kajian setiap hari, terkadang tidak ada waktu untuk memurojaah. Karena di pagi sampai sore saya kuliah dan kerja. Dan banyak ilmu yang lupa. Baiknya seperti apa Ustaz? Apakah tidak kajian setiap hari diselingi dengan murojaah? Kalau antum mau murojaah, bagi waktu pagi-pagi untuk murojaah Al-Quran. Lebih kuat itu. Coba konsennya bisa bagi waktu dengan baik. Ada waktu luang nanti murojaah lagi gitu. Namun baiknya tidak jadi pakai target. Maumu itu mau hafal berapa gitu. Karena kalau antum hafal pun namun tidak paham juga ya sama saja, kekurangan juga nanti. Ada yang lebih penting, dulu itu para sahabat, mereka itu sejak kecil, mereka itu dalami akidah dulu sebelum menghafal. akidahnya kokoh dulu, baru kemudian mereka menghafal Al-Quran. Karena ketika dia menghafal terus tidak punya akidah yang bagus, gitu, pemahaman akidahnya nggak benar, sia-sia hafalan tadi. Itu prinsip mereka itu. Mereka punya prinsip, ya, memiliki akidah dulu. Kami itu kata mereka, ya, kami itu dalam, kami itu kuatkan iman dulu sebelum kami itu menguasai Al-Quran. Jadi ada prinsip-prinsip dasar yang mereka miliki dulu. Maka kalau memang antum kurang dalam hal ini dulu dikuatkan, baru setelah itu antum nanti sambil murojaah lagi hafalan-hafalan yang ada. Bagaimana hukum mendengarkan murotal sambil mengerjakan tugas? Hati kita cuma satu, tidak bisa terbagi. Maka kalau lagi kerjakan tugas, konsen kerjakan tugas. Waktu luang, nah ini saya mau refreshing dulu, saya dengarkan murotal misalnya. Habis itu lanjut lagi. Hati tidak bisa terbagi jadi dua. Apa hukum mencukur jenggot untuk bekerja sebagai PNS? Karena di masa orientasi ada pendidikan bela negara yang dipimpin oleh TNI dan diwajibkan mencukur jenggot. Susah ini. Saya mau suruh resign tapi ini PNS kena masalah lagi. Yang jelas mempertahankan diri lebih bagus. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum membeli barang lelang di pegadaian dan di bank? Jadi asalnya lelang boleh. Nah masalahnya ini beli punya pegadaian dan bank itu yang nanti ada unsur kezoliman. Karena bisa jadi itu adalah barang utang, barang kredit yang dimana pihak yang berutang tidak sanggup melunasi, kemudian barangnya ditarik dengan paksa. Zolim berarti. Antum beli barang ini berarti dukung kezoliman. Karena itu punya orang sebenarnya. Dia ngutang sejak awal itu harusnya jadi milik dia. Namun terjadi perjanjian yang batil dengan pihak bank atau pegadaian tadi, diambil nanti ketika tidak sanggup melunasinya. Risiko kalau kreditin orang ya memang seperti itu. Ada nanti istilah macet, kredit macet tadi. Risikonya kayak tadi. Solusinya cuma sabar saja kalau dia jadi orang yang memberikan pinjaman. Apa akidah Imam Syafi'i? Ada saudara kita yang dalam hal fikih Syafi'iyah tapi dalam hal akidah Asy'ariyah. Ini fikih Syafi'iyah itu tadi yang kita pelajari itu akidahnya. Dalam kitab Al-Muzani tadi. Karena ini menurut senior langsung dari Imam Al-Muzani. Dia yang nyolatkan jenazah untuk Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i meninggal dunia. Yang mandikan jenazahnya. Maka menunjukkan bahwasanya dia lebih paham daripada orang lain yang walaupun Syafi'iyah tulen saat ini. Karena ini langsung menurut senior dari Imam Syafi'i. Jumhur ulama membolehkan ikut pemilu. Perlukah kita ikut pemilu melihat kondisi Indonesia seperti sekarang ini? Karena ada sebagian orang mengatakan satu paslon pro-Islam, satu paslon lainnya kontra-Islam. Nanti tunggu waktunya saja ya. Ustaz, dulu saya pernah mencuri, ya, intinya tadi fatwa yang membolehkan mencoblos dengan tidak mencoblos semuanya ada. Saya sampai buat tulisan sendiri tentang ini, nanti bisa share di rumahisa.com dengan kata pemilu. Nanti dapatkan artikel saya semuanya. Itu semua fatwa-fatwa. Kesimpulannya masih boleh untuk mencoblos. Ustaz, dulu saya pernah mencuri barang haram dari teman. Contoh, mencuri khamar. Bagaimana tindakan saya sekarang, Ustaz? Setelah bertobat nasuha, dia curi khamar kan? Khamar haram. Mau kembalikan ke dia juga, ya nanti dia juga mabuk lagi. Sama antum juga dukung kebatilan di situ. Sudah sekarang tobat, ya barang tadi tidak perlu dikembalikan pada dirinya, hancurkan saja. Berarti sudah dia sesali itu dan tidak diulangi lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas. Mudah-mudahan dapat ilmu bermanfaat dan kita ketemu lagi pada pertemuan Selasa malam pekan depan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.